Speak Upon Way kembali kami akan membacakan satu pertanyaan di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya Mariati dari Mataram. Buya, saya punya teman. Dia punya kelainan yaitu suka dengan sesamanya. Bahkan dia punya pacar yang sama-sama perempuan. Namun dia sebenarnya ingin berubah menjadi wanita normal. Namun susah. Bagaimana caranya Buya? Dan apakah kelainan seperti ini dosa besar? Cara taubatnya bagaimana Buya? Kelainan saja itu belum masuk wilayah dosa. Tapi kalau sudah dituruti kelainannya, masuk wilayah dosa. Misalnya ada seorang wanita tiba-tiba punya kecenderungan dengan sesama wanita. Jelas ini adalah cacat. Seperti orang cacat mata, cacat tangan, cacat itu. Cacat mentalnya. Seorang wanita tiba-tiba cenderungnya kepada wanita. Maka selagi tidak dituruti, maka belum masuk wilayah dosa. Karena kelainan mentalnya dia. Baru setelah dia menuruti, melampiaskan syahwat dengan sesama perempuan, maka masuk wilayah dosa. Nah, hal ini apakah bisa diobati? Oh, bisa. Asalkan orangnya mau berobat. Sebetulnya ini kan perlu berlatih. Berlatih menghindar dari keharaman. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan yang memang dia kalau sudah dengan perempuan sudah bebas dia melakukan. Ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Katanya enggak bisa meninggalkan, enggak bisa ini bohong. Itu karena enggak punya takut kepada Allah. Kok bisa berkata, "Susah saya meninggalkan perempuan itu, sama-sama perempuan." Enggak bisa. Yang bikin enggak bisa itu adalah rasa takutnya kepada Allah yang hilang. Jujur. Anda dengan perempuan itu syahwat, iya. Coba Anda pikir, saya laki-laki normal. Kalau ada perempuan cantik di depan saya, ada syahwat atau tidak saya? Dia ngomong ada syahwat. Loh, kenapa kok saya tidak zina dengan dia? Apakah saya tidak mau lagi? Mau. Kenapa kok saya tidak melakukannya? Karena haram. Anda pun bisa ngomong yang sama. Oh, syahwat. Bahkan lebih gede dari syahwatmu dengan sama perempuan. Saya, oh perempuannya cantik kok misalnya. Ini. Syahwat saya. Kenapa kok saya tidak melakukannya? Karena takut haram. Sama perempuan dengan perempuan juga gitu. Laki dengan laki juga sama. Jadi bagaimana? Dan kami tahu kok di antara orang yang diuji dengan lesbi dan juga homo, dia punya iman. Dia menangis. Cuman kurang penekanan dalam rasa takut kepada Allah. Dia nangis. Itu dosa gede. Makanya fatwa yang mengatakan gak dosa itu bahaya banget. Menjerumuskan dia. Apalagi malah melegalkan. Itu malah merusak dia. Merusak, kasihan dia ini perlu ditolong. Ini anak perempuan yang senang sama perempuan. Laki sama laki peluk. Karena dia punya syahwat berkala. Seperti halnya laki-laki normal, senangnya hanya perempuan. Dilatih setiap hari main dengan laki-laki, akhirnya menikmati dengan laki-laki. Kan begitu. Ini yang perempuan dengan perempuan, akhirnya dijauhkan dari perempuan. Karena yang dia haram, syahwat berkala. Akhirnya dia punya yang halal. Dia bisa berlatih. Dan ada kok. Pernah datang pada kita dan selesai kasusnya. Biarpun dia sudah punya anak tiga, biarpun dia, siap perempuan dia, dia sudah punya anak tiga. Sekarang sudah punya anak tiga, dia berkata, tapi Buya saya kalau melihat perempuan masih tetap syahwat saya. Tapi sudah dihindari, tapi dia punya anak pada akhirnya. Cuma tidak seperti dulu waktu saya masih perawan. Dia maksa menikah. Dia ikuti, atau menikah dia. Layani, sudah. Kamu layani, saya belum bisa menikmati. Gak apa-apa, pokoknya kamu berperan begitu saja. Takut Allah. Bisa dan sampai hamil punya anak. Nah ini semuanya bisa. Makanya cara menolongnya justru malah harus kita beritahu itu dosa besar. Jangan dilegalkan. Akhirnya dia mikir, kalau ini dosa besar saya gak ada artinya di hadapan Allah. Dia mencoba menjauh. Dekat kepada wilayah normal. Kan begini, ini normal, ini ketidaknormalan. Kalau dia ketidaknormalan terus ini, kalau dia menjauh, wilayah normal. Ini bisa diobati seperti itu. Seperti yang normal pun bisa dirusak perlahan menjadi tidak normal. Kan begitu. Dibiasakan. Dibalik pun juga bisa. Yang mengatakan tidak bisa karena apa? Dia sudah masuk wilayah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pertanyaannya gimana? Coba, ya sudah gitu. Lupa panjang banget. Nah, ini. Karena ada beberapa waktu yang lalu ada upaya untuk melegalkan yang demikian itu, saya menjerit itu. Kasihan itu. Masa depannya seperti apa dia? sampai bingung mau nyewa rahimnya orang dan sebagainya ini. Kok bingung? Ini kan menunjukkan kebingungannya dia. Kalau dia nikah dengan yang normal punya anak. Dan itu dosa besar di hadapan Allah dan Rasulnya. Sampai Al-Quran diejek, diolok dan sebagainya. Ulama-ulama yang mengatakan homo haram jadi caci maki. Justru yang mengatakan haram itu ingin mengembalikan dirimu kepada kenormalan wahai saudaraku yang teruji dengan sifat-sifat tersebut. Coba, kalau engkau saja punya anak, apakah engkau menghendaki anakmu punya kelainan seperti dirimu? Kan enggak. Ibumu pun kan enggak senang dengan keadaanmu. Bapakmu juga enggak setuju. Tetanggamu enggak senang kenapa harus di... Jadi kalau ada orang sakit itu dia yang diobati, bukan orang lain suruh sakit semuanya. Itu kan yang benar. Wallah alam bisawab.